Seorang diri, oh sayangku, siapa dirimu. Walaupun seribu penggantimu, hanya kau milikku. Sepanjang jalan itu, tak mungkin dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Rasa terbang seluruh jiwa ragaku, namun apa yang terjadi? Kau hancurkan semua mimpi yang menyakitkan hati ini. tak kusangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setiamu, sampai hati kau menipu. Masih ku ingat kala kita berpisah, kau ucapkan sumpah setiamu. Air mata mengiring kepergianmu, sungguh sedih saat itu. Jangan kau esok atau lusa, mati pun aku sendiri. saat sudah kau datang padaku. Setelah ku dapatkan penggantimu, kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan pesan apapun padaku? Kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku. Tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun

saat ini. Janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sana. Thank you.

Anggaplah semua

Rindu tak pernah pudar. Saja belahan

kini masih terasa sentuhan jemari rindu yang tak pernah saat ini masih kau yang ku sayangi. Tiada kata selamat tinggal yang ada selamat malam kasihku. Lagi dan di bulu matamu, bibirmu dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di keningmu, makin mengajakku terpana. Kau goreskan kita cinta. Mengapa aku mesti duduk di sini sedang kau tepat di depanku? Mestinya aku berdiri berjalan ke depanmu, ku sapa dan ku nikmati wajahmu, atau ku isyaratkan cinta. Tapi semua tak kulakukan. Kata orang cinta mesti berkorban.

sayangi. Oh,

Aku tak sanggup lagi.

sendiri. Ku kemas air mata di pipi. Tak percaya ku yang telah terjadi. Cintamu kini telah terbagi. Haruskah cinta aku akhiri hanya sampai di sini? Menantikan dirimu karena sepi yang mencekam musuh hatiku. Kemana aku melangkah? Aku ingin pulang ke pangkuan ibu dan saya. Mataku terpejam, hati pun menangis menantikan dirimu. Malam yang berlalu tak pernah tersenyum menghantarkan tidur. Berikanlah ku cerita gelas-gelas kaca. Kemana aku melangkah? Aku ingin pulang ke pangkuan ibunda.